Baik, saudara, hari ini kita pagi ini ya di Bina Doktrinal kita akan berbicara tentang Kristologi di mana Kristus berinkarnasi. Nah, saudara, ini menjadi bagian yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan berbicara apa sebetulnya yang dimaksud dengan inkarnasi. Ya. Nah, saudara, inkarnasi dalam bahasa Latin disebut incarne, ya. Atau dalam bahasa Yunani adalah ensarke. Artinya, bagaimana sarks itu digambarkan sebagai tubuh yang memiliki daging dan darah, benda yang padat, artinya lagi sesuatu yang utuh. Kenapa? Nah, penting menjelaskan seperti ini. Inkarnasi bukan jadi-jadian. Ya, khususnya kalau konsep di dalam Indonesia, babi ngepet misalnya ya. Ya, babi ngepet itu bukan babi beneran, itu orang. Kemudian dengan magic ya jadi kayak babi kan begitu kan. Lalu bisa ngambil barang orang. Nah sehingga di dalam penerjemahan lagu sebetulnya Allah menjelma jadi manusia. Teks menjelma itu kurang cocok sebetulnya untuk terminologi di timur khususnya di Indonesia. Karena menjelma itu kalau dia Allah jadi manusia maka Allahnya udah hilang, sorga kosong kira-kira begitu. Nah itu memang jadi problematik di dalam bahasa. Itu sebab di dalam kita memahami kebenaran iman Kristen tidak sederhana yang saudara pikirkan. Maka sebetulnya banyak sekali orang berkhotbah ya kemudian tidak menyadari dari kalimatnya lalu di luar sana jadi bahan diskusi. Nah itu mendowngrade kekristenan. Kita sebetulnya mengalami kesulitan yang besar sekali. Ya di dalam pertemuan saya dengan banyak orang-orang berlatar belakang yang bukan Kristen, diskusi kita adalah diskusi hanya meluruskan pendapat. Kan katanya begini. Siapa yang bilang pendeta? Bukan sebenarnya begini, tapi dia bilang begini. Makanya saya pikir-pikir memang betul sekali, banyak sekali khotbah-khotbah yang meninggalkan problema. Bukan membereskan masalah. Hanya saja orang Kristen memang tidak terlatih untuk berpikir lalu menerima bulat-bulat. Tanpa memperhatikan apa konsekuensi dari apa yang dikatakannya. Ya. Nah jadi yang dimaksud dengan inkarnasi, yaitu bahan padat yang bersama darah dan tulang yang merupakan organisme manusia atau manusia seutuhnya. Itu yang kita sebut sebagai inkarnasi. Jadi Yesus bukan jadi-jadian. Tetapi Allah yang apa manusia yang seutuhnya masuk ke dalam daging dan darah itu. Yang kedua, saudara. Dalam kesaksian Alkitab, kita membaca ada dua istilah penting yang dipakai di sana. Pertama, firman yang menjadi manusia. Nah, di situ kata inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah kan gitu ya. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Itu ayat 1-3. Nah firman yang bersama dengan Allah, firman yang adalah Allah itu inkarnasi. Itu ayat 14. Menjadi manusia. Maka istilah menjadi, ya jadi yang utuh. Bukan menjelma menjadi manusia. Ini penting karena nanti kita bisa memahami itu sebagai bagian-bagian yang magis, itu jadi salah. Dan itu terjadi di gereja mula-mula. Jadi pergumulan Kristologi itu luar biasa panjangnya. Ya. Nah jadi disinilah kata inkarnasi itu dipahami. Menjadi manusia, benda padat yang seutuhnya. Ya, di mana daging darah itu bercampur. Itu sebab Yesus ketika dilahirkan Maria harus mengandungnya 9 bulan 10 hari sebagaimana manusia pada umumnya. Dilahirkan dengan proses yang sebagaimana manusia lahir dan seterusnya. Sehingga bagian-bagian itu menjadi bagian pembelajaran penting bagi kita untuk memahami hakikat Kristus itu dengan utuh. Yang kedua, Saudara, dikatakan dia mengambil rupa seorang manusia. Ya, kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 7-8 itu. Ketika dia mengambil seorang rupa manusia ada mengosongkan dirinya. Dia yang setara dengan Allah. Yesus setara dengan Allah. Itu kalimat Paulus. Yohanes bilang dia bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Itu Yohanes pasal 1. Nah setara dengan Allah. Tetapi dia rela mengosongkan diri, melepaskan kesetaraan itu. Ya, sehingga dia mengambil rupa seorang manusia. Dia mendowngrade dirinya, melepas seluruh atribut keilahiannya. Ya, nah ini kenosis penting untuk nanti kita menjawab berbagai problema-problema kesalahpahaman tentang Kristus itu sebetulnya siapa sih, kan gitu. Karena banyak sekali salah paham tentang Yesus itu siapa. Nah, kesalahpahaman ini karena ketidakmengertian soal kenosis itu. Sehingga istilahnya kan bilang, oh kalau itu waktu manusianya, ah kalau yang ini waktu Allahnya gitu kan. Kita seringkali sebetulnya ambivalen dalam ngomong itu. Nah, nanti kita akan lihat kalau itu Allahnya lalu manusianya kemana. Kalau ini tindakan manusianya, Allahnya kemana. Apakah Allah dan manusianya turun naik? Itu problema serius banget itu. Tetapi kita umum mendengar itu di gereja. Saudara-saudara, waktu Yesus lapar itulah kemanusiaannya. Allahnya kemana? Waktu dia menyembuhkan, mengadakan mujizat, itulah kealahannya. Terus kemanusiaannya kemana? Pada waktu dia kealahannya muncul. Atau kealahannya kemana? Pada waktu kemanusiaannya muncul. Cuman karena kita satu arah, tidak pernah berpikir, kan kita terima aja dong. Amin ya amin, lalu kita teruskan lagi. Maka kacau lah semua. Celakanya saudara, ketika dunia tambah cerdas, ilmu tambah tinggi, pemikiran semakin kritis, gereja di posisi yang sama. Tidak pernah berubah, tidak pernah kritis. Habislah kita. Malah kecenderungan gereja makin hari makin tidak kritis. Karena anti terhadap logika, anti terhadap ilmu. Karena itu jangan heran. Kalau daya tarik Kristen makin hari makin menurun. Kita saja yang kegeeran berpikir Kristen itu makin maju. No. Kalau Kristen itu makin maju, tenang sekali gitu. Aman dunia ini sudah. Maka the quality of life selalu akan menjadi ukuran. Ukuran terang itu. Kan kita adalah garam dan terang dunia. Kalau Kristen betul-betul terang, kan dunianya apa? Ya terang benderang. Indah sekali hidup ini. Nyatanya dunia gelap. Oh, emang dunia ini gelap? Bukan. Karena Kristen gak terang. Jangan salahkan kalau dunia memang udah gelap itu. Memang kacau dunia itu. Gak usah diomongin. Pertanyaannya kan kita. Berperan, berfungsi enggak sebagai terang atau tidak? Nah ini yang harus kita pikirkan sungguh-sungguh. Nah jadi kenosis ketika dia melepaskan, merendahkan dirinya, ya, mendowngrade atribut keilahiannya. Sehingga jadi manusia. Dia kan pencipta, jadi manusia. Dia kan maha kekal, tapi punya tanggal lahir, tanggal mati. Dia kan pencipta langit bumi dan segala makanan. Tetapi dia makan dan minum. Dia lepas atribut keilahian. Atribut ya, hati-hati. Misalnya saya ini misal panglima. Saya bisa perintahkan apapun. Tapi kemudian sebagai Big Man Sirait yang panglima, saya lepas itu. Saya gak pakai ajudan, gak pakai apa, saya pergi. Tapi kan saya tetap si panglima itu kan. Tapi saya tidak memakai kekuasaan itu. Saya lepas. Itu namanya kenosis. Sehingga seluruh yang menempel ini saya lepas. Kalau tidak dilepas, enggak ada yang bisa lihat Yesus. Karena melihat Allah apa? Mati. Kenapa lihat Yesus enggak mati? Karena dia melepas. Melepas kesetaraan dengan Allah. Yang sama-sama kekal, sama-sama pencipta, dia lepas. Lalu perhatikan, karena ini nanti akan muncul di bagian belakang kita. Penting setengah mati. Di sini kegagalan banyak orang Kristen menjawab pertanyaan tentang Kristus. Okay. Sekaligus nanti ini menjadi penting setengah mati untuk kita mengerti kasih Allah itu apa sih. Kalau cuma bilang Allah jadi manusia, saudara gak akan pernah ngerti itu pun. Kalau tidak memahami bahwa ketika dia menjadi manusia, dia menyangkali keilahian. Nah itu sebab dia menuntut kita, sangkal dirimu. Karena dia sudah menyangkali. Bukan saja kemanusiaan. Keilahian jadi manusia. Kita bukan menyangkal diri lalu manusia jadi binatang. Enggak. Cuma jangan lagi mau-maumu. Kan itu intinya. Berapa hebatnya itu Kristus. Kristus tidak pernah menuntut kita untuk melakukan apa yang dia tidak lakukan. Dan dia menuntut kita melakukan apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan, perfect. Genap. Kita tidak mungkin menyamai apa yang dia lakukan. Kita sangkal diri tidak mungkin seperti dia menyangkali keilahiannya. Enggak mungkin. Tapi kalau dengan porsi kita aja kita gak lakukan. Kristen gak kita? Nah, itu pertanyaan menarik kan. Maka dikatakan banyak dipanggil. Sedikit dipilih. Kok serius amat ya? Memang iya. Tak mungkin segampang khotbah-khotbah itu. Puji Tuhan, kita masuk surga. Enak aja. Sesederhana itu, saudara. Karena itu kenapa gereja kita mau ambil posisi yang tidak sederhana juga. Sehingga ribet banget untuk dipikirin, pusing amat. Yes, ini pertanggungjawaban iman kita. Lanjut. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu Allah yang jadi manusia tadi. Allah yang diam di dalam bersama dengan kita. Dan waktu dia manusia diambil apa? Posisinya apa? Hamba, bukan raja. Padahal kalau jadi raja saja pun dia sudah merendahkan diri gila itu karena Allah jadi manusia. Nah itu Zeus jadi Hercules. Cerita Yunani semua begitu. Tapi Zeusnya juga gak turun. Dia cuma menitis kirim kesaktiannya kepada Hercules. Anak dewa gak pernah gak jago. Hebat-hebat semua bantingin orang potong-potong. Gunung digublakan terbalik begitu kan. Anak Allah yang rela jadi tidak berdaya. Bisa dibunuh mati. Hercules mana bisa dibunuh orang? Membunuh orang. Iya, menyampai-nyampai orang. Iya. Jadi kalau kita nonton apa film-film Yunani ya. Lalu kita mesti berpikir lincah. Ih, gila ya. Ya gini ya. Kristen tuh gini loh. Hebat loh. Mengagumkan loh Kristen. Pemikiran itu tidak ada di kolong langit ini. Bagi saya itu yang menjadi menarik kalau kita pikirkan. Luar biasa ya Kristen ya. Lalu kita lagi nonton film nih. Melihat pikiran mereka, Kristen lebih hebat, Kristen lebih unggul. Itu rasanya luar biasa sekali menikmati. Kekaguman kepada kekristenan itu hebat. Mengental. Dan kita gak rela kalau sampai gak tahu. Mau tahu terus. Gairah tadi. Yang berikut. Satu pribadi, dua natur. Itulah Yesus Kristus. Istilah pribadi adalah keseluruhan diri yang berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Personality sebetulnya. Ya. Tetapi apa yang di personality itu datang dari yang bagian dalam. Natur. Natur itu sebetulnya kalau istilah sekarang kita menjadi menyebutnya itu karakter. Itu sebab pribadi bisa dibentuk. Dalam pengembangan psikologi sekarang. Pribadi itu orangnya ramah loh. Orangnya menyenangkan, murah senyum. Itu personal. Personality. Maka ada sekolah personality kan. Supaya Anda menjadi pribadi yang menyenangkan. Tapi gak ada sekolah karakter. Kalau ada sekolah karakter, kita sekolahin orang. Dari jahat jadi baik. Gak ada sekolahnya itu. Kalaupun tampaknya baik, dia gak garang lagi. Itu cuma modifikasi personality-nya, kulitnya. Satpam dulu kan menakutkan ya. Kalau sekarang di bank satpam. Selamat siang, Pak. Apa yang bisa kami bantu? Apalagi masuk S1 dan lain. Selamat siang, Pak. Kan tangannya selalu di dada. Itu tipikal. Orang belajar ke Jepang untuk keramahan. Selamat siang. Pada security loh nih. Maaf Pak, kami mesti memeriksa tas belanja. Mohon maaf ya Pak. Kalau security dulu, stop sebentar. Periksa dulu. Security namanya dulu kita takut. Sekarang beda. Polisi pun harus merubah image. Sahabat anak. Ya. Jadi bagaimana kemudian merubah image yang begitu luar biasa itu personality. Sehingga menyenangkan. Tapi sebetulnya kulit loh itu. Makin kuat dia latihan, makin pengalaman dia, makin kuat personality-nya, makin mudah Anda tertipu. Karena orang yang menyenangkan itu belum tentu orang yang jujur. Karena sebetulnya bad character. Maka para penipu yang sukses itu, mereka latihan sekolah personality-nya edan-edanan. Itu sebab ada orang yang baik pada Anda. Belum tentu baik pada orang lain. Kenapa? Dia punya kepentingan untuk kita. Saya selalu hati-hati orang yang baik pada saya, apalagi ekstra. Saya pikir dia betul baik apa tidak. Kalau sudah lama berteman, baru kita tahu semua teman kita. Bukan. Aslinya dia ini. Persahabatan hanya bisa kita tahu kalau sudah ada benturan. Ada kesulitan. Dia masih sama-sama kita enggak? Atau cuma mau enaknya saja? Itu kan ketahuan. Personality, hati-hati. Nah, jadi pribadi itu adalah keseluruhan diri yang berpikir, bertindak, bertanggung jawab yang kamu lihat itu. Itu orangnya. Nah, natur itu adalah sifat esensial dari diri itu. Yang mengatur, mewarnai tiap tindakan yang diambil. Kamu berpikir, pikirnya baik apa jelek. Tergantung apa? Naturnya. Karakternya. Nah, makanya dibilang personality itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tapi karakter itu baik atau jahat. mental itu lemah atau kuat. Itu mental. Iman itu teguh atau tidak. Setia atau tidak, itu iman. Oportunis atau bukan. Sehingga kalau kita memakai istilah-istilah menjadi menarik sebetulnya. Nah, banyak orang memakai istilah salah tempat. Jadi kudu hati-hati ya. Nah, jadi itulah natur. Nah, sekarang apa natur Kristus itu? Apa pribadi Kristus itu? Ya. Maka kita melihat di sini, Yesus itu ya adalah satu pribadi yang bernatur apa? Allah sejati, manusia sejati, inkarnasi. Di waktu lampau gereja mula-mula ribut antara Arius dan Athanasius. Itu yang di dalam kurung tadi itu ya. Arius itu adalah seorang bapak gereja juga yang berkata Yesus itu manusia sejati. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya, muncul lagi, mundur ke belakang. Namanya Origens. Origens waktu itu berkata Yesus itu setengah Allah, setengah manusia. Lu kok bisa gitu, Pak? Iya, karena sesudah Alkitab ini selesai, rasul-rasul udah gak ada, mulailah murid-murid generasi berikut kan, menerjemahkan. Biasa itu ya. Dari Karl Marx pun turun ke komunis sudah campur aduk itu. Tergantung generasi siapa, zaman siapa, lalu jadi bagaimana. Lawyers Club kemarin bicara tentang kawin siri, sah apa enggak. Geli saya dengerinnya, makin dijelasin makin gak jelas. Satu bilang legal kawin siri, diakui oleh hukum, dilakui oleh undang-undang dasar. Satu lagi bilang, ya enggak Pak. Saya pikir memang orang aneh. Kan itu sederhana setengah mati. Kalau kawin siri diakui, ya, berarti tunjangan istri bukan satu atuh. Pegawai negeri enak kalau tiga ya tiga istrinya. Masukin aja tiga-tiga. Tiga-tiga dapat tunjangan. Anaknya berapa puluh, gak tahu lagi dia tuh. Dan cara berpikir begini. Makanya di pegawai negeri sekarang PB10 kan masih ya. Dapat istri dua dilaporin habis kamu. Tapi kemudian kalau kita pikir-pikir, orang ini aja ribut begini ya. Saya selalu mengatakan sederhana. Apa itu sebetulnya harus bertanggung jawab. Itu tidak untuk memuaskan nafsu, tapi mau menolong orang. Saya katanya, kalau mau nolong orang gampang, kasih duitnya, jangan ambil badannya. Itu mau beli daging namanya. Kasih uang, ambil dagingnya. Daging hidup ya. Kalau mau nolong, gak usah. Kasih duitnya, gak usah. Ambil orang, kalau perlu nikahkan dengan orang lain, biayai. Kalau mau nolong. Itu kan kebanyakan yang diambil anak yatim. Itu lebih jahat lagi, ketidakberdayanya kau manfaatkan. Atas nama menolong kau tiduri. Apa enggak genteng itu? Sebetulnya. Nah jadi pemahaman konteks itu bergerak. Nah begitulah Arius. Kembali tadi zaman Al-Rasul turun udah sempat ini enggak ada, muncullah Origen. Ada pertanyaan ulang soalnya. Siapa Yesus ini? Kok nanya ya Pak? Ya sama kayak kita sekarang. Alkitab kita ada komplit, sejarahnya ada komplit, masih nanya Yesus itu siapa. Salah masih banyak. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir ya, gereja itu 2000 tahun kagak lulus-lulus tuh belajar. Yang ada makin hari makin salah lagi, salah lagi, salah lagi. Kenapa? Karena gereja tidak stabil, gereja tidak kuat, bertahan terhadap ide-ide zaman. Tergerogoti oleh ide zaman, nyemplung. Sehingga Origen bilang, dia setengah Allah, setengah manusia. Nah, itu dipengaruhi pikiran apa? Yunani, itu filsafat Yunani. Hercules itu apa? Setengah dewa, setengah manusia. Maka dia suka ditawarkan, maukah kau jadi dewa? Karena manusia bisa jadi dewa pada tingkat tertentu. Itu kalau saudara nonton film Yunani ya. Kalau sembari nonton enggak seru, tapi kalau nonton sembari berpikir itu keren loh itu. Konsep-konsepnya waktu dulu kan dibangunkan itu. Ya. Kalau saya pas nonton film apa ya? Jadi konsep kebangkitan. Wah. Oh Hellboy ya. Ada satu lagi yang Mesir dibikin konsep kebangkitan. Ya Mumi konsep kebangkitan. Ditaruh ke sana tapi dengan cara mereka berpikir. Karena memang Mesir mengenal konsep kebangkitan. Tapi enggak terstruktur. Logikanya, argumennya enggak muncul. Yang kuat itu di mana? Kristologi. Hebat ya. Jadi kalau kita lihat di Semitik itu kenapa ya ada ya? di kalangan orang Semit itu, saya kalau menelusuri, itu kalimat Abraham yang dicatat oleh Ibrani. Abraham percaya Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari mana? Kematian. Waktu dia mau mempersembahkan. Jadi konsep kebangkitan itu sudah ada di benak Abraham. Mundur lagi gak tahu saya dari mana. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Percaya itu. Di era Nusul. Jadi kalau kita menelusuri pikiran ya. Oh, sampai di Mesir gini. Oh, sampai oh ternyata gini. Masuk ke pelem-pelem ya. Jadi dia Allah sejati, manusia sejati. Karena Arius bilang apa? Ya bukan setengah Allah, bukan setengah manusia. Kalau setengah Allah bukan Allah. Kalau setengah manusia bukan manusia. Apa dong? Disimpulin manusia sejati. Arius, apa Anastasius melawan Arius. Nah, Arius ini nanti cikal bakal liberal, cikal bakalnya saksi Yehova. Saksi Yehova sih muncul nanti 1800-an kesono gitu ya. Abad 19, tapi ini pikirin abad keempat. Jadi pikiran abad keempat mempengaruhi abad 19. 15 abad? Saya kalau ngajar itu memain angka ya, abad ke abad. Tuh lihat betapa gobloknya. Kelewatan tuh gereja. Gak bisa mempertahankan mutiara yang besar. Yang sudah begitu teguh dan menjawab zaman oleh para rasul. Tapi kita rontokkan satu-satu. Nah kita mesti kembali bangun lagi ya. Nah tadi bilang, kalau dia manusia sejati, aku setuju. Aku juga tidak setuju setengah Allah setengah manusia. Tetapi dia Allah sejati. Karena kalau dia manusia sejati, toh berhenti buang Alkitabmu. Jangan percaya dia juru selamat. Mana bisa menyelamatkan kita. Karena kalau manusia sejati berarti dia terkena dosa turunan. Artinya dia berdosa sama seperti kita. Cuma saja lebih baik. Buat apa dia dikandung oleh Roh Kudus lewat perawan Maria? Oh, Athanasius bergulat. Lalu di dalam satu sifat dari naturnya itu tadi, ya, bagaimana dia adalah natur Allah dan natur manusia tadi, maka di dalam diri natur Allah dan natur manusia tidak bisa dipisahkan. Ya, ingat, tidak bisa dipisahkan. Ya, Allah sejati, manusia sejati itu melawan Nestorius. Nestorius itu dulu bilang begini, Yesus itu, ya, dua pisit. Jadi ada dua pada dirinya. Kapan dia Allah, kapan dia manusia. Ah, itu yang sampai sekarang nih. Ya, sampai sekarang jadi begitu tuh. Ayo, kebanyakan paham itu adalah dari Nestorius. Kemudian kalau Apollorius satu lagi sebetulnya dia berkata apa? Jadi kayak manusia jadi-jadian ya sih. Nah sementara kalau Eutychus mengatakan ya Eutyches ya. Kemudian dia mengatakan apa? Tidak bisa disatukan. Karena dia mengatakan Yesus itu satu. Allah dan manusianya nyampur. Mungkinkah? Nah, kalau begitu, apa yang dirumuskan? Nah, ini Konsili Nisea. Yesus Kristus satu pribadi, dua natur. Dua natur tidak bisa dipisah, tidak bisa dicampur. Allah-Allah, manusia-manusia. Lalu kita bilang, kok bisa? Ya, mundur lagi ke kelahiran. Dia lahir dari siapa? Perawan Maria. Artinya dia manusia karena lahir dari manusia. Atas kehendak siapa? Allah Roh Kudus. Bukan Yusuf. Ya Allah. Ya. Pikiran dari Eutyches yang paling parah itu Indri Gautama. Karena khotbah di RPK. Sperma Allah. Bertemu dengan sel telur Maria. Lahirlah Yesus. Dan saya heran orang seperti gini berani sekali kok. Tapi memang keberaniannya hilang. Saya tanyain orang yang kenal. Wah orangnya luar biasa. Saudara bisa bayangkan di radio berapa belas ribu orang yang dengerin. Karena itu pemikiran-pemikiran seperti ini harus betul-betul diluruskan. Ya, jadi clear ya. Tidak bisa dipisah. Itu melawan Nestorius yang mengatakan dia dua. Sebentar Allah, sebentar manusia. Terpisah. Kemudian tapi tidak bisa disatukan, itu Eutyches. Menyampur menjadi satu pada dirinya. Ya, dua pribadi, ya, satu pribadi, dua natur berjalan sekaligus. Nanti kita akan melihat bagaimana itu bisa bergerak dalam dirinya. Karena itulah dari kelahirannya pun sudah ajaib pada diri. Tapi ingat, ya Allah yang sejati namun Allah apa? Yang mengosongkan diri. Ingat itu ya. Sejati Allah, yes, tapi dia mengosongkan diri. Manusia sejati, yes, dia dilahirkan oleh Maria. Dikandung 9 bulan, 10 hari. Allah sejati, yes, karena dia dikandung bukan pernikahan dengan Yusuf. Bukan dari sperma laki-laki. Bukan juga dari sel telur Maria. Jadi ini mesti dimengerti dulu. Mana bisa sel telur jadi anak tanpa sperma? Memang kuasa Allah. Ini yang perlu untuk kita pahami. Banyak orang ribut tentang kromosom Yesus Kristus. Katanya cuma kromosom perempuan, gak ada kromosom lah. Dari mana lah penelitian gini dimakan juga isunya yang digembang-gembongkan sama si Van Braun. Itu mentalitas jelek dari pendeta. Baca sesuatu main ditelan mentah-mentah disampaikan ke umat. Umat pun jeleknya setengah mati. Telan mentah-mentah gak belajar dipelajari. Ya. Jadi ini saya pikir udah audit luar biasa. Hati-hati gitu. Tidak ada yang tahu DNA Kristus. Tidak ada yang tahu struktur kromosom. Oh ditemukan. Itu ditemukan sesuatu dibilang itu. Padahal itu pun belum tentu. Termasuk kubur Yesus. Ditemukan kubur Yesus. Kata dia kubur Yesus. Lalu diambil DNA-nya. Ini loh DNA-nya. Kata dia. Tapi itu Yesus apa bukan gak tahu. Gak ngerti ya. Ini teori DNA Pak. Ngerti gak teori DNA? DNA itu saya punya DNA diambil. Dicocokkan dengan orang tua saya. Betul gak saya anak? Bapak, emak saya, DNA-nya, strukturnya benar. Tapi kalau yang diambil orang lain lalu bilang, ini Big Man Sirait, ini DNA-nya begini-begini, berdasarkan itu kan sudah jadi penipuan. Oh, Big Man Sirait ini kok yang itu? Nah, Yesus itu begitu ceritanya. Cuma karena pakai nama DNA, orang langsung anggap apa? Benar. Tanpa ngerti struktur duduk persoalannya. Memang DNA itu puluhan ribu tahun bisa. Ya, Katie punya teman, apanya itu dokter, salah satu ahli DNA paling top di Indonesia. Ya. Ambil doktornya juga sudah di situ. Jadi saya telepon dia. Ya saya sebut anaknya, oke kita mau ngobrol sedikit Pak. Iya Pak Pendeta, kenapa? Saya mau nanyain soal DNA. Itu kita ngobrol banyak. Dari manapun DNA itu bisa didetek. Tulang, kuku, ini paling awet kan kuku ini. Tulang itu paling awet, itu bisa didetek DNA-nya, strukturnya. Puluhan ribu tahun lebih bisa. Bisa Pak. Nah, itu makanya teori pencarian yang paling hebat lagi. Kalau darah itu masih bisa agak menakutkan karena ada di mana. Tapi kalau DNA itu lebih ke dalam. Lebih detail lagi. Ya. Nah jadi makanya kalau dulu orang periksa darah untuk ketemu kan. Darahnya ini dari mana ke mana ketemu siapa kan gitu. Sekarang sudah lebih spesifik. Ya. Nah kita lanjut. Kemudian natur Yesus itu Allah sejati. Itu kita bisa baca manusia sejati tadi ya. Bagaimana kemudian Alkitab menceritakan dia. Dalam dua bagian yang berbeda dengan dua karakter yang muncul bersama-sama dua natur itu. Ya, dia tidak berdosa, ya, dia ilahi dan manusia. Dia kekal dan ideal. Maka Ibrani pun seringkali mengatakan apa? Yesus itu sama seperti kita, dicobai. Tapi koma apa? Siapa yang ingat? Tidak berbuat dosa. Kalau kita? Bukan berbuat dosa saja, bukan banyak dosa. Mencobai. Ya dicobai tapi tidak berdosa. Kita yang bikin pencobaan sendiri. Ya berdosa lah. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti itu. Seluruh bacaan itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang indah. Dia tidak berdosa disebut Ibrani. Dia kekal dan ideal ya. Dia ilahi dan manusia. Before Abraham I am was. Sebelum Abraham ada. Aku sudah ada. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan apa? Umatnya. Belum lahir udah punya umat. Bagaimana ceritanya? Bisa ngerti gak? Saudara kalau baca itu kan biasa aja ya. Tapi kalau kita ada terlatih filsafat begitu. Gimana sih? Lahir aja belum udah punya umat. Cerita apa ini? Nonsen kan? Tapi ini bicara memang nabi dan rasul itu apa? Kekekalan Kristus itu. Makanya waktu dia ngomong sama orang Israel, sebelum Abraham ada, aku udah ada. Ngamuk semua. Kurang ajar kau berapa umurmu. Kau tahu kau anak si Maria, si Yusuf. Ya kan? Yusuf simbolumnya bapakmu. Tentang petenteng kau. Kata orang Medan begitu ya. Emang gak ku tahu rumahmu di mana? Di gang belakang kau kan? Oh, semua dibacain. Ya memang mereka tahu siapa Yusuf kan, siapa Maria. Mereka kenal. Mereka enggak kenal Yesus ini. Yang adalah Allah sejati. Dan manusia sejati. Maka kalau problema di zamannya saja banyak orang salah paham tentang Yesus. Bisa ngerti itu. Apalagi 2000 tahun kemudian. Ingat waktu Yesus nanya murid-muridnya. Kata orang, siapa aku? Zaman dia aja dia bilang apa? Yohanes Pembaptis yang bangkit. Elia yang datang. Yeremia, salah satu dari nabi, mungkin menunjuk kepada Musa. Lalu ditanya lagi muridnya. Oke, itu kata orang. Kata kalian. Semua diam kaget. Nggak dinyangka. Lalu si Petrus jawab apa? Engkau lah Mesias, anak Allah. Petrus bukan kau yang ngomong. Tapi roh Bapakku. Knowledge of God about Christ. Kita hanya bisa mengenal Yesus itu karena pengetahuan dari Allah. Maka pengetahuan yang diberikan oleh Allah itu kepada kita, kita bisa mengerti siapa Kristus. Tanpa itu kita enggak bisa mengerti siapa Kristus. Menarik ya. Yang berikut. Oleh karena itu, saudara, ada beberapa fakta yang kemudian tadi kita bilang tadi, saya bilang bicara di depan, yang kemudian menjadi salah ketika orang mau mengerti siapa dia. Ya. Nah ini kita luruskan dulu. Yesus kan sering ngomong, Bapa lebih besar dari apa? Dari aku. Bapa yang mengutus aku lebih besar dari aku. Kalau begitu pertanyaannya sederhana. Mana lebih besar? Bapa atau Yesus? Halo? Halo? Ada ayatnya, Bapakku yang mengutus aku. Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Pertanyaannya, mana yang lebih besar? Kenapa? Nah, itu logikanya salah. Memang Bapa lebih besar, bukan karena mengutus. Jangan lupa Filipi 1. Dia yang setara dengan Allah, tidak mempertahankan kesetaraan, tapi mengosongkan dengan rela dia lepas. Tapi waktu dia datang ya jelas bahasanya Bapa mengutus aku. Tapi bukan dia gak mau lalu disuruh Bapa. Itu different. Bahasa ke kita, yes. Tetapi dia dalam kasihnya, di putusannya sendiri, mengosongkan dirinya. Karena dia Allah itu kok. Gak perlu dia mengutus dia. Jadi kenapa dia Bapa lebih besar? Karena anak apa? Mengosongkan diri. Maka dalam status mengosongkan diri jelas Bapa lebih besar. Tetapi dia datang sebagai orang mengosongkan diri dalam peran tugas sebagai utusan Allah Immanuel untuk menolong menyelamatkan manusia. Logikanya kuat setengah mati. Ya, kalian mungkin agak, kok gini, catat ya supaya nanti bisa nanya. Yang kedua, apa yang kulakukan semua dari siapa? Dari Bapa. Berarti enggak ada karya pribadi dong. Enggak. Kalau semua dari Bapa, berarti dia tergantung pada Bapa. Iya. Emang kenapa? Kalau gitu enggak, dia enggak Allah. No. Dia Allah yang mengosongkan dirinya. Dan waktu dia di bawah, dalam pengosongan diri, dia menaruh dirinya itu di bawah Bapanya itu. Ingat ya. Seharusnya lah kita menaruh diri kita di mana? Di bawah Bapa itu, bukan seperti siapa? Ayo, siapa lawan Kristus? Jauh kali. Kita manusia. Bukanlah, ayo. Kalau Yesus menaruh dirinya di bawah Allah, kita mau sama dengan Allah. Siapa itu? Kepunah deh. Ya Adam lah. Kan gitu kadang si Wright ngomong kan. Karena Adam pengen sama dengan Allah, digoda si setan kan. Kita mesti perhatiin lah. Maka judul Adam dan Kristologi, Adamlogi gitu ya. Dan Kristologi, itu tuh perbedaan. Taman Eden sama Taman Getsemani. Di Taman Eden, Adam ingin sama dengan Allah. Dan dia mendengar suara siapa? Setan. Di Taman Getsemani? Bukan kehendakku. Kehendak Allah yang jadi. Kalau di Taman Eden tadi si Adam apa? Bukan kehendak Allah. Kehendakku yang gendengan. Betul gak gendeng itu? Dan kita keturunan siapa? Ya Ki Gendeng itu. Sebetulnya simpel kalau kita lihat Alkitab itu ya. Kalau kita mapping PL, PB, PL, PB, PL. Buat saya itu mencengangkan. Wow. Luar biasa. Ya, jadi kalau dibilang apa semua dari Bapa, dia tidak pernah bicara pada dirinya sendiri. Dia mau mengatakan semua datang dari surga sana. Mana mungkin? Mungkin. Kenapa mungkin? Memang dia juga dari surga kok. Dia gak mungkin membodohi kita. Maka waktu dia ngomong sama muridnya, aku akan kembali kemana? Ke rumah Bapakku. Loh kok kembali? Emang kapan datangnya? Halo? Waktu lahir, itu datang. Waktu mati, dia kembali. Jadi bukan turun naik surga dia. Beda itu. Saya pikir ya, orang Kristen perlu belajar untuk perhatiin baik-baik. Supaya kita jangan terjebak pada fenomena sekarang. Oh, sudah magis sekali. Perdukunan betul-betul. Ya. Ini kita kudu hati-hati sekali. Ini Reformata edisi terbaru. Kita mewawancara itu ya. Jadi tentang isunya Roro Kidul. Itu seru juga ya. Saya belum baca komplit anak-anak kemarin monitor. Cuman memang kalau saya lihat kisahnya itu, waduh gentengnya gereja. Nyai Roro Kidul lah bikin pecah. Padahal itu masalah sebetulnya. Hanya masalah pengikut. Ya, ketika gereja jadi lahan income, ya begitulah. Waduh mulai banyak ke sana. Yang sini pikir, kalau udah bisa sendiri ngapain gabung? Genteng ya. Mangannya itu kacau, tapi heran orang Kristen ya. Berbondong-bondong. Pikirkanlah baik-baik saudara. Betapa sakitnya gereja masa kini. Hati-hati ya. Kemudian anak manusia tidak tahu tentang apa itu? Tentang hari kiamat. Cilaka itu anak manusia, malaikat tidak tahu, anak manusia juga tidak tahu. Lalu ada orang bilang, ya Yesus saja kagak tahu. Kenapa Yesus gak tahu? Halo? Karena second coming adalah keputusan surga di sana. Kapan itu akan datang? Lalu kenapa Yesus gak tahu? Karena dia sudah rela mengosongkan dirinya. Dia bukan tidak tahu dalam arti gak tahu sama seperti kita gak tahu. Dia rela tidak tahu. Tolong ya. Karena dia rela untuk tidak maha tahu. Itulah kasihnya. Maukah engkau manusia yang big boss lalu mau rela jadi hamba? Lalu kau diatur-atur sebagai hamba, kau kerjakan tugas hamba, padahal kau bos. Kalau kau mau kerjakan bukan karena tidak berdaya kan? Karena apa? Rela jadi hamba. Luar biasa ya. Kan dia gak bisa. Kalau bahasa manusianya itu menyamar. Ketika raja turun nyamar jadi orang miskin, ada orang kurang ajar, dia jorokin, dimaki-maki. Diem. Karena gak berdaya? Bukan. Dia lagi nyamar. Jadi kita harus hati-hati untuk memahami. Jadi tidak tahu bukan karena tidak tahu dalam pengertian bodoh. Sehingga bukan Allah. No. Dia rela tidak tahu karena dia sudah mengosongkan dirinya. Rela melepaskan kemahatahuannya. Tapi bukan berarti dia Allah yang tidak tahu sama sekali. Dia tahu untuk hal yang penting di sini. Dia tahu kehendak Bapanya. Dia tahu hari esoknya. Dia tahu bagaimana. Karena Roh Kudus terus ada bersama-sama di dalam dia. Ini memang menjadi bagian pentingnya. Saya tahu ini akan membuat saudara mulai berpikir. Loh, sebetulnya 2 apa 3? Apa gimana ini kan gitu ya. Silakan catat saja nanti. Ya, karena ini menjadi pertanyaan serius dalam banyak kes. Dan yang terakhir, dia berkata apa? Eloi, Eloi, lama. Loh, makanya saudara-saudara kita tetangga bilang selalu apa? Ya, dia mah bukan Allah. Masa Allah mati pakai teriak-teriak lagi? Bapakku, mengapa engkau meninggalkan A? Sayang ya, ternyata di antara orang beragama yang paling cerdas siapa? Dalam sepanjang sejarah orang beragama yang menerjemahkan Eloi Eloi lama sabatani, yang paling cerdas siapa? Kepala pasukan Roma. Sudah selesai semua, sungguh dia ini anak hebat. Bisa kesimpulannya nyampe ke situ tuh. Padahal orang kafir. Karena mengenal Allah bukan seberapa pintarnya kita. Tapi apa? Kasih karu. Nah, jadi Eloi Eloi lama sabatani, kenapa dia teriak? Lalu yang tadi lagi, kenosis. Mengosongkan dirinya, lalu Bapa memalingkan wajahnya, padahal dia dan Bapa apa? Bapa memalingkan wajah, menyakitkan, dan dia berteriak. Eloi, Eloi lama sabatani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan karena dia kesakitan ditusuk. Bukan. Lalu ada orang bilang, itu kemanusiaannya. Kalau begitu, dia sandiwara. Itulah maha kasihnya. Ya Allah tidak bisa mati, tapi apa? Rela. Dia tidak mungkin terpisah dari Bapa, tapi dia rela terpisah. Kenapa dia terpisah dari Bapa? Kenapa Bapa memalingkan wajah? Saya ingat. Hah? Kenapa Bapa memalingkan wajah dari Yesus? Lalu tujuh alasan mengapa Yesus disalibkan itu. Kenapa? Ya Tuhan ampunilah mereka. Karena Yesus menanggung dosa manusia sehingga dia berlumuran penuh dengan darah. Bukan darah lagi jadi ikut aku. Penuh dengan dosa. Yang gue mudar dan mudar. Mai. Penuh dengan dosa. Allah itu apa? Suci, tidak bisa melihat, ya paling. Nah itu Paulus bilang. Dia terpisah dari Bapa, supaya kita yang terpisah didamaikan kembali. Mengagumkan. Dia jadi korban, mestinya kita. Tapi dia ambil semua. Bagaimana kita gak bisa bilang? Kasih itu kasih yang luar biasa. Kasih yang besar. Terus diteliti satu-satu. Jangan terus, wah Allah maha kasih, dia memang punya kasih yang besar. Tapi kita gak pernah ngerti detail-detail itu, maka penghayatan itu menjadi sangat lemah. Itu membuat kita seringkali kacau dalam hidup. Tidak kuat di pergumulan, karena gak bisa merasakan greget kasih yang kuat itu kayak apa sih? Begitu kita masuk, itu kayak ke tulang sumsum semua. Sendi-sendi semua badan kita ini. Kasih Allah itu meresap masuk. Sampai kita betul. Tidak bisa terpisah dari situ. Ya. Maka kita bisa melihat saudara-saudara betapa amat sangat luar biasa. Inkarnasi mempunyai sejuta konsekuensi. Yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Ya. Kita gak bisa. Kita mau melepaskan kemanusiaan kita apa hebatnya jadi binatang. Tetap saja kita manusia pun gak perfect. Ya Allah yang sempurna. Maha. Tapi rela mengosongkan diri. Karena itu kalau dia minta, kita menyangkal diri. Masih gak mau juga, kelewatan lagi. Dia sudah menyangkali keilahian. Kalau kita kaitkan dalam hidup pelayanan kita, bagaimana kita bisa berhitung dalam pelayanan ini? Berapa keringat kita? Jangan bilang keringat, darah kita tumpah pun. Ada nilainya itu dalam melayani Tuhan. Tidak akan pernah bisa menyamai kasihnya yang menebus. Karena itu layani dia dengan sungguh. Pengabdian yang penuh utuh. Tidak terlalu penting bagaimana orang lain. Mau sungguh-sungguh apa tidak. Tapi penting kita untuk terus tetap sungguh-sungguh. Tidak penting orang lain mundur lari atau tidak. Tapi penting kita tetap berjuang. Apa? Biarlah masing-masing kita selalu belajar berkata pada diri, belajar dari Kristus. Saya akan selalu bilang pada diriku. Semua orang boleh pergi. Tapi kalau aku yakin ini benar, aku akan maju. sekalipun itu adalah kematian. Kita mesti bertekad untuk terus setia. Tapi tolong jangan cuma tekad, ini kita wujudkan. Muncul dalam hari-hari kita, hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Oke, saya sampai sini kita close. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang Kristologi. Yuk, siapa yang mau tanya? Ini Mike. Coba tanya. Ada? Terima kasih, Pak. Kalau kita perhatikan penyelamatan ini kok complicated sekali begitu. Rumit, sangat-sangat rumit. Katakanlah kita bayangkan sesudah manusia ini jatuh ke dalam dosa yang sedemikian berat, Allah Bapa di sorga dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus rapat mereka, bagaimana caranya? Misalnya menyelamatkan manusia. Apa enggak ada cara lain daripada yang sangat menyakitkan ini begitu? Okay. Katakanlah tiap periode, katakanlah periode sekarang, bagaimana kalau kita urapi Big Man Sirait lah tahun ini, abad 21 menyelamatkan. Kemudian tiap abad ada ditunjuk satu orang yang menyelamatkan. Kenapa kok dari mulai 5.000 tahun yang lalu sampai sekarang hanya yang satu ini aja diplot sampai kalau kita sampai ke Yerusalem melihat Via Dolorosa itu, disitulah dia pikul salib yang berat itu. Apa enggak ada cara lain yang mereka tiga bisa rapatkan di surga? Begitu, Pak. Terima kasih. Apa tidak ada cara lain? Ada. Menurut Siddhartha Gautama. Ada. Menurut Muhammad Rasulullah. Wali wasalam. Ada. Ya, menurut yang lainnya. Problemanya justru memang penyelamatan ini dibilang rumit sih tidak, simple, tetapi kemudian perjalanan jadi rumit karena memang rumitlah kita ini. Kenapa? Jangan makan buah itu. Itu kan perintah pada manusia ya. Kalau makan apa? Dimakan manusia toh? Artinya apa? Ya mati. Mati apanya? Bukan cuma rohani, semuanya. Nah ini kesalahan juga pada banyak khotbah. Itu separuh kebenaran itu namanya. Mati, rohani, dan jasmani. Karena tadi manusia itu diciptakan apa? Segambar serupa dengan Allah, kekal. Gara-gara dimakan si Adam, matilah. Anggap saja umurnya dulu bulat 1000 ya. Lalu zaman Nuh, Tuhan bilang apa? Ah, nyampe lagi orang-orang ini nanti 1000. Tinggal berapa? 120 itu kejadian 6. Si apa namanya? Nuh 900-an umurnya. Mati lagi nanti si Nuh zaman si Musa. Musa bilang apa di Mazmur itu? Paling 70-80. Lebih dari itu salah itu kan begitu kesukaran tubuh karena maksudnya tua. Loh, kenapa 70-80? Musa memang berumur 120, tapi enggak ke situ lagi. Heran ya faktanya. Musa yang ngomong itu umurnya 120 loh. Manusia enggak akan lagi. 70-80 aja. Kalau bukan wahyu ilahi, apa kalimat itu? Dan kalau ditemukan orang umur 100-105 ya sudahlah. Kita hanya yang kagum lihat itu ya. Dia sudah enggak kagum lagi kalau dia udah stres hidup itu. Dia terlalu panjang. Karena berkegiatan apapun serba ter. Atas mana bisa lagi yuk. Ya. Ada orang bilang, aduh pada lepak, masih seger lo, masih sehat, Tuhan, Pak. Tuhan panggil. Kalau mau jujur sebetulnya, aduh thanks God dipanggil masih begitu tuh. Memang masuk surga indah banget ya. Agak keburu pusing-pusing dulu kan. Tidur di rumah kagak bisa jalan 2 tahun, 3 tahun baru dipanggil. Itu lebih menyakitkan. Kadang-kadang kita salah terminologi memahami kasihan itu. Soal kematian itu ya. Nah jadi manusianya mati rohani, mati jasmani kan Pak ya. Oke sekarang periode si Musa lah dulu kan. Si Musa lah jadi penebus itu. Penyelamat itu. Lalu nanti periode Yesaya. Sampai lagi nanti periodenya para rasul. Lalu sampai periode Big Man Sirait gitu kan. Masalahnya darah kita ini samanya sama darah si Adam. Tumpah pun darah ini air kotor. Mencuci pakaian kotor. Kotor apa enggak? Bersih. Cuma kotornya merata. Itu pun bersih kan? Tapi kotor merata. Saudara tahu kalau pakaian putih dicuci di kali, airnya kan agak-agak coklat itu ya. Bersih enggak? Bersih kan? Tapi lama-lama saudara baru tahu apa? Kotornya rata. Enggak putih lagi dia. Kok agak-agak coklat ya? Tapi bersih kok. Memang bersih. Karena kotornya merata. Itulah kita. Akibatnya enggak ada yang bisa nembus manusia. Cuma satunya kewajiban Allah. Apa? Menghukum ya. Eksekusi kan? Selesai kan? Tapi enggak mau dia enggak mau eksekusi kita. Dikasihnya peluang keselamatan itu, dia sendiri yang berinisiatif. Keturunan perempuan ini, keturunan ular ini akan berkelahi terus. Keturunan ular ini meremukkan tumit keturunan perempuan. Keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular itu. Siapa keturunan perempuan ini? Nuh, Abraham, Ishak, Yakob, terus turun, Yehuda, Daud, Yesus. Siapa keturunan setan ini? Ya setan itulah terus-menerus. Termasuk si Yudas pahupuna deh. Berkelahilah di salib itu. Pertanyaannya. Tadi kan, kok ribet amat Pak? Kenapa? Karena memang gak ada yang bisa nebus kita kecuali siapa? Manusia tidak berdosa. Siapa manusia tidak berdosa? Gak ada. Kecuali siapa? Yesus. Karena itu. Yesus harus jadi manusia. Dikandunglah dia oleh si Maria kan. Tapi gak boleh manusia berdosa. Karena itu apa? Dia bukan janin hasil pertemuan apa? Sel telur dan sperma. Maka Yesus kena dosa turunan gak? Enggak. Di kolong langit ini. Sesuci apapun manusia tidak ada yang suci. Karena begitu lahir apa? Orang berdosa. Sama seperti Bapak kita berdosa. Kita orang berdosa. Makanya dibilang monyet kampung lahir anaknya monyet kampung juga. Monyet kota lahir anaknya monyet kota juga. Biar kata pindah ke kampung dan ke kota. Itu istilahnya menempel pada diri, status yang gak bisa dilarikan. Karena itu memang pertanyaannya tadi menarik. Ada cara lain? Gak ada. Yesus lakukan gak? Dilakukannya. Loh, emang apa benefitnya dia membela manusia? Yang melawan dia. Kan begitu kan? Ngapain? Ini memang jadi kalau orang bilang, dagelek bikin capek ya. Ganti selesai kan? Habis Adam, copot. Langsung tip X. Selesai si Adam, gagal. Ciptakan si Big Man. Gampang kan? Tapi enggak. Kenapa? Ini pertanyaan. Karena banyak juga orang bertanya kayak sandiwara. Capek dibikin panjang-panjang. Maka aku akan menjawab. Persis kayak kita ngajar anak kita. Berapa lama kita ngajar anak kita? Hah? Sampai mati. Kalau kita orang tua yang benar, sampai mati. Kita pasti akan terlibat. Sekarang lihat, kau gak boleh gitu. Anakmu itu kau didik begitu. Udah opungnya kita kan? Jangan gitu dong. Dulu papa juga gak didik kau begitu. Kan begitu toh? Sampai mau mati. Ini kita lihat lagi. Loh, kau hati-hati kau. Ini, cucu cicit lah ya. Cucu kita ngomong, kau juga jangan begitu. Anakmu itu kebetulan kita masih hidup kan. Kita ingatkan. Opung dulu didik bapakmu didik kau kumarai. Kau pula sekarang lagi begini. Itu sebetulnya kita. Sampai kita mati. Lalu anak cucu cicit ini ingat. Iya ya. Dulu opung kita itu, bapak kita itu ngomong. Bener loh. Tapi bagaimana kita akan percaya omongan orang tua, opung, atau kemudian ini benar apa enggak? Kita lihat dari mana? Kehidupan dia kan? Kita belajar kan? Benar. Opung itu kuat, jago loh. Benar loh. Dia gak cuma ngomong. Kalau cuma ngomong kita bilang apa? Ah, ngomong aja. Pendeta pun sama. Banyak orang udah hafal kan? Ayo sangkal diri, rela pikul salib. Aduh pak, bapak uang kolektor 5 juta aja bapak embat. Ngomong sangkal diri lagi. Udah lah gak usah ngomong pak. Iya kan? Kalau kami dulu di AKBP gereja itu kurang ajar semua. Jadi kalau udah kolekte itu, sedia telon, berapa kita kasih? Enggak usah lah, jelek kali khotbahnya. Makanya kak, jelek kali khotbahnya. Dia bilangnya begini, padahal dia minumnya. Ah, sudah enggak usah kasih kolekte itu. Jadi kita itu benar-benar enggak kasih loh. Itu anak muda kurang ajar memang. Makanya saya bingung saya jadi pendeta. Ngapain kasih? Ngomong aja dia. Pendeta kami lu ada yang mabok. Minum tua juga. Gila juga dah. Jadi ya ngapain? Saya paling benci urusan gereja. Cuma karena kita Kristen, orang tua ribut, ntar kita ke gereja. Tapi ke gereja ngeributin. Tapi Yesus kasih apa? Jadi alat peraga. Tangkap? Model cinta kasih. Dari mana kita belajar? Yesus. Maka dia bukan cuma mati tebus kita. Sekaligus jadi alat peraga buat kita. Apa itu hidup? Ini loh. Maka Ibrani bilang apa? Ialah gambar cahaya kemuliaan Allah. Imago Dei. Maka hidup kita harus seperti dia. Kau mau ikut aku? Boleh. Tangkal dirimu. Ikut salibmu. Ikut aku. Thanks God. Memahami itulah. Saya tidak pernah merasa pelayanan saya terlalu hebat. Dan saya rasa masih kurang. Itu sebab saya suka berkata. Jangan. Belajarlah puas terhadap berkat Tuhan. Tapi jangan pernah puas melayani Tuhan. Clear ya Pak ya? Jadi tidak ada cara lain. Ya, good. Ada lagi? Ya, Yudi ke belakang. Cek. Ada. Ya. Saya mau menanyakan ini Pak, yang masalah tadi anak manusia tidak tahu. Ini kan kalau tidak salah khotbah Tuhan Yesus ya. Kalau khotbah Tuhan Yesus kan berarti ini suatu statement bahwa dia mengatakan hanya Bapa saja yang tahu gitu ya. Nah, sedangkan kita saja sebagai manusia kita bisa berpikir masa lalu, masa kini dan masa depan gitu. Nah, waktu Tuhan Yesus mengatakan dia tidak tahu, padahal dia kan berasal dari surga. Tentu dia, saya yakin tahu itu, bahwa dia mengenai akhir atau hari kesudahan itu dia tahu. Nah, tetapi waktu dia khotbah, dia bilang, ini mengeluarkan statement kan, bahwa hanya Bapa saja yang tahu. Nah, bagaimana kita bisa menanggapi bahwa statement ini bisa dipertanggungjawabkan karena sebetulnya tahu tetapi bilang tidak tahu. Gitu Pak, kira-kira. Yakin kali kau. Sebetulnya tahu tapi enggak tahu. Kau buat Yesus jadi pembohong. Ah, ngeri kali kau Yudi. Jangan lupa dia mengosongkan diri. Kalau cuma enggak tahu kan dia Allah, jangan lupa. Aku akan ditangkap, dibunuh, dan bangkit hari yang ketiga. Berapa kali dia ngomong itu? Ya jangan berkali-kali. Wah, 4 kali. Aduh Tuhan, dia ngomong. Pula balik, makanya seri salib itu gak kalian dengerin. 4 kali itu ngomong. Sampai pemberitahuan keempat itu goncanglah kalian nanti. Si Petrus bilang apa? Yang lain boleh goncang Tuhan. Kalau aku gak bakal. Pede banget. Dia yakin dia preman Tanah Abang, Hercules saja kalah. Dia pikir itu urusannya bukan. Nah, jadi Yesus tahu-tahu. Siapa yang bilang bahwa nanti Bait Allah itu akan hancur, tidak ada satu batu yang tersisa? Tahun 30-an, hancur tahun 70-an. 40 tahun kemudian itu. Tapi itu urusan dunia loh. Urusan kapan dia datang kembali. Urusan sorga. Oke? Rahasia sorga. Dan dia sudah apa? Mengosongkan dirinya. Maka kenos itu kata kunci yang menjadi penting. Itu sebab dia rela tidak tahu. Bagi saya mencengangkan. Kan dia tahu. tahu Pak, dia kan dari surga. Iya betul. Justru itulah kenosis. Itu akan pertanyaan orang semua. Karena mereka gak ngerti kenosis ini. Begitu dia mengosongkan diri, melepas seluruh atribut itu, dia rela. Tapi bukan kemudian dia jadi bego sama sekali. Kagak. Dia tahu hari mati. Dan dia tidak lari. Karena dia tahu, dia bergumul. Waduh luar biasa ya. Lalu murid-murid juga tanya soal lari. Di Kisah Rasul 1 kan. Guru, maka kau memulih kerajaan ini? Saat ini. Stop kau, itu bukan urusanmu itu. It's not your business. Murid-murid aja enggak boleh diskusi urusan itu. Bukan urusanmu itu urusan apa? Surga itu. Tapi urusan surga yang didelegasikan, ngomong Yesus Tuhan, harus pergi menginjili, harus hidup benar, itu iya. Hebat ya. Jadi kalau kita melihat konsistensi di dalam seluruh Alkitab itu luar biasa. Justru kalau Yesus ngomong, aku tahu. Enggak, udah hilang kenosis itu sudah. Ini Yesus ini pura-pura aja ini rupanya. Kapan dia mau tahu, kapan dia gak mau tahu, terserah dia. Yang kita bilang sandiwara. Yang menarik, di semua bagian yang berbeda-beda, kesaksiannya itu apa? Konsisten. Ingat, itu surga. Tapi pergilah, beritakanlah Injil. Sampai apa? Kesudahan zaman. Kapan kesudahan zaman? It's not your business. Itu bisnis Allah. Loh, Yesus kan dari Allah. Jangan lupa, dia sudah melepaskan bisnis itu, mengosongkan dirinya. Dia rela tuh untuk tidak tahu. Bukan dia tidak berdaya, tidak tahu. Dia rela. Nah, kalimat ini pernah dipakai Syekh Baba. Ada yang Yesus gak tahu. Saya tahu. Kurang ajar. Saya gak pernah ketemu langsung Syekh Baba. Apa yang kau tahu yang Yesus gak tahu? Padahal dia pun gak tahu matinya. Jadi dia mati, ribut pula lagi sesudah mati kan. Mana dia tahu itu semua. Tapi itu memang menarik ya. Dalam pemikiran-pemikiran begini ini unggul. Makanya kata kenosis, kenosis, kenosis, kenosis. Sekali lagi kenosis. Tolong pelajari baik-baik. Ini kata kunci nih. Kenapa bagian-bagian ini muncul. Kalau Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku, itu saksi Yehova. Selalu pakai ayat itu. Yesus itu tidak sama, jadi tidak ada Allah Tritunggal. Yesus itu di bawah. Dia tidak sama besar dengan Bapa. Kenosis. Yesus itu ciptaan, tapi yang pertama kali. Terus Adam dicipta. Nah, Adam gagal, diturunkanlah Yesus ini dari surga. Tok pertama ini. Tok unggulan. Edan ya. Tapi bisa begitu ya. Yes. Karena seorang akan berpikir. Logika agama, logika filsafat, kita mesti belajar kan. Orang filsafat akan kemana ini. Itu nonsens, itu cuma cita agama. Ya natur manusia, cuma bermoral dan berbudi. Selesai. Kalau natur agama, pasti ada magisnya. Bukan, dia ini ciptaan mula-mula. Jadi pertama dicipta, disimpan di sorga ini ya. Lalu Adam diciptakan, gagal. Diturunkanlah Adam kedua. Pernah dengar istilah? Yesus Adam kedua. Itu salah. Yesus bukan Adam kedua. Different. Adam itu ciptaan, Yesus bukan. Anggap ya. Nah jadi banyak istilah kadang-kadang kayaknya mirip-mirip, iya-iya tapi bukan. Clear? Bisa? Jadi paham ya? Ngerti ya? Bisa terima ya? Tuhan mengampunimu ya? Oh. Ada lagi yang terakhir? Oke. Kalau memang sudah tidak ada. Jadi menarik. Ingat ya nanti pulang tolong. Kenosis, kenosis, kenosis. Dalami lagi ya. Ingat kenosis, Yesus sama dengan Allah. Ingat ya. Filipi berapa? Filipi 2 ya. Baca itu nanti bolak-balik. Yesus sama dengan Allah. Tapi tidak apa? Mempertahankan. Melainkan apa? Mengosongkan kenosis. Mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi sama dengan manusia. Nah, mengosongkan diri artinya apa? Melepas atribut keilahiannya. Tapi bukan tidak ilahi loh. Awas ya. Powernya, mahanya, sifat ilahinya itu dia tanggalkan. Yang maha-maha itu. Oke. Lalu dia turun ke bumi. Tapi harus manusia sejati kan ya. Lewat siapa? Maria. Tetapi bukan hasil kawinan. Bukan pertemuan sel telur dengan sperma. Bukan juga sel telur Maria. Tapi oleh kuasa siapa? Karena enggak ada itu. Sel telur Maria ketemu sperma Roh Kudus. Waduh, mak. Kawat kita nanti ngerti itu. Tapi sudah ada khotbah tadi yang saya bilang tadi. Kita hati-hati. Ini penting. Ini isu yang agak berat. Ya, di mimbari harus bicara. Kalau Yusuf Roni sekarang pun sudah agak rawan urusan ini. Karena mau mempertahankan keesaan itu, jadi Yesus itu cuma wadah. Firman, firman itu datang ini kayak mangkok diisi. Jadi firman itu mengisi dia. Ya sama kayak kita diisi. Ya. Ini semua kok saudara perlu hati-hati. Tapi saya bisa mengerti dia begitu, kenapa? Karena dia banyak berinteraksi dan coba menjelaskan ke siapa? Muslim. Tapi tidak boleh menjelaskan lalu mengkhianati keutuhan Alkitab. Boleh memuaskan pikiran orang, tapi bukan itu kebenaran. Harus hati-hati. Ya. Jadi kita ini yang tidak sederhana. Saya ngerti semua logikanya, kenapa, argumennya. Ya. Nah, kemudian sesudah dia mengosongkan dirinya tadi sama manusia, lahir dari Maria bukan pertemuan sel telur sperma, dan itu sebab Yusuf dilarang bersetubuh dengan Maria. Sampai Maria melahirkan. Anak kedua saudara Yesus itu, DNA-nya sama enggak? Enggak usah pikirkan, capek kali mikirin. Anggap ya, golongan darah orang itu sama enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan classical scientific. I don't know. Kita enggak bisa ngomong itu. Jangan juga bilang, oh Yesus itu enggak ada DNA-nya, enggak ada golongan darahnya. Golongan darahnya XYZ. Bukan OB, XYZ. Enggak usah juga bikin yang aneh-aneh. I don't know. Finish. Ya, nah baru nanti Yesus itu lahirlah dari Maria tadi kan. Tapi mengosongkan dirinya. Apa yang diketahui Yesus, apa yang dilakukan Yesus sama enggak dengan para nabi? Halo? Sama enggak dengan para nabi apa yang dilakukannya? Sama. Menyembuhkan orang sakit ada juga kan, bukan cuma Yesus kan. Membangkitkan orang mati bukan cuma Yesus kan. Tapi ada yang Yesus lakukan yang orang manusia nabi lain gak bisa lakukan, rasul gak bisa lakukan, apa? Hah? Bukan cuma bangkit mah, bukan. Apa? Hah? Mengampuni. Dosamu diampuni. Apa hakmu ngomong dosa diampuni? Nabi gak berani ngomong itu. Maka nabi pergi, kamu ngomong sama imam. Imam bikin persembahan. Kalaupun apa rasul ngomong, dalam nama Yesus dosamu diampuni. Bukan karena mereka. Aku berkata padamu dosamu sudah diampuni. Ayo, mana lebih gampang mengatakan? Berjalanlah dosamu sudah diampuni. Supaya orang tahu bahwa anak manusia bisa mengampuni. Tidak ada nabi rasul itu. Itu kualiti keilahiannya. Tapi kapan pengampunan dosa itu digenapi? Waktu dia mati di atas, lihat, dia melepas atribut keilahian. Jadi kalau kita bilang mujizat maka dia Allah, itu kealahannya. Jadi kalau gitu nabi, rasul semua Allah juga ya. Kan ada mujizatnya. Nah itulah kacaunya yang sekarang ini. Kalau sekarang itu begitu, dulu kita anak raja kan? Kan lagunya gitu kan? Aku anak raja, engkau anak raja, sekarang jadi raja. Udah naik pangkat deh. Makanya sekarang ngomong semua. Sudah jadi raja kita sekarang. Nah Zen Buddhism ketemu dengan Kristen. Kita ini zatnya Allah. Itu sebetulnya pemahaman Islam. Allah yang makro itu masuk. Kita yang mikro. Lama-lama kita akan bertumbuh menjadi Allah yang makro. What you want, you can. Apa yang kau mau, kau bisa. Jadilah seperti imanmu. Perkatakan, maka jadilah. Nanti dulu saudaraku, maafkan aku. Kau boleh perkatakan 1001 kali. Kalau Tuhan gak mau jadi, gak jadi. Tapi kalau kau perkatakan dan jadi, itu pun maunya Tuhan. Tapi hati-hati kau. Ketika kau perkatakan jadi, dalam kesombonganmu, Tuhan sedang membuang kamu. Makan itu. Akhirnya, jadilah Matius 7, 21, 22. Menyembuhkan orang, sembuh. Bikin mujizat, bikin. Dibuang ke neraka. Hati-hati. Nah ini mempelajarin Alkitab itu ya. Maka selalu. Bukan kehendak. Kehendak menjadi. Boleh gak kita punya keinginan? Boleh, siapa larang? Tapi belajarlah. Tuhan, ini rinduku, ini mauku. Tapi aku tidak tahu apa mau. Karena itu jangan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang. Tapi kalau sudah jadi jangan bilang, Tuhan jangan ginilah. Aku memang ngomong kehendakmu, tapi kau kelewatan juga. Janganlah, masa begini bukono. Lalu gak terima juga. Itu mah basa-basi. Gak ada gunanya doa begitu ya. Oke, Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kata kenosis pulang jadi pelajaran penting untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita berdoa. Terima kasih untuk firman hidup yang boleh kami mengerti. Terus Tuhan tolong pimpin kami di hidup ini. Untuk boleh hidup sesuai kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Pimpin tuntun berkati kami, berikan kami hikmat-Mu, iya Kristus. Mengenal-Mu dengan benar, menjawab dunia ini. Dan akhirnya, kami juga mau berdoa menyerahkan gereja-Mu, rekan pengerja pengurus, buat kami seia sekata, sehati sepikir untuk melayani-Mu. Sadarkan kami, kami tidak pernah mampu apapun kalau bukan karena-Mu. Karena itu ingatkan kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Yang bersyukur pada Bapa di dalam surga. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.